بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ayat berikutnya akan kita pelajari tafsirnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, setelah Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan, menyucikan nabinya dari kesesatan, sesatan akibat dari kejahilan, karena dia tidak jahil, dia berilmu. Kesesatan akibat jeleknya niat, maksud. Yang mengakibatkan penentangan terhadap al-haq, karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam terbimbing mengikuti al-haq, memiliki maksud dan niat yang baik, maka beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang yang berada di atas petunjuk ilm dan pemberi petunjuk dengan maksud dan niat yang baik, menasihati umat. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sebagaimana telah dijelaskan perbedaan antara dolal dengan al-ghay. Dolal yang merupakan lawan dari al-ilm, dan al-ghay lawan dari al-rush. Dolal akibat kejahilan, tidak ada ilm, sesat karena kebodohan. Al-ghay, sesat karena inat, penentangan akibat jeleknya maksud niat. Menentang kebenaran yang telah diketahui, yang telah diilmui. Jadi dhalla itu sesat dalam keadaan, yakni akibat, dalam keadaan bodoh akibat kebodohan, kejahilan. Sedangkan ghawa sesat setelah berilmu akibat jeleknya maksud dan niat menentang kebenaran itu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah sahibukum, sahabat kalian, yantiqu, berbicara sesuatu, anil hawa, bersumber dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. In apabila setelahnya ada kata illa, maka in kata ini bermakna ma nafiah. In adalah nafiah, semakna dengan ma nafiah. Apabila ada illa setelahnya, in huwa illa wahyu yuha, yakni ma huwa illa wahyu yuha, tidaklah huwa, huwa domir ini pengganti dari nutq an-nabi alaihi salatu wassalam. An-nutq, nutqun nabi, nutq ucapan nabi alaihi salatu wassalam yang telah dijelaskan di atas. Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah sahabat kalian itu berbicara bersumber dari hawa nafsu. Jadi nutq bicaranya sama sekali tidak ada yang bersumber dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah ucapannya itu nutuk, ya, dia ucapannya illa, kecuali itu semata wahyun, wahyu yuha, yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Artinya, dalam berbicara, dia sahibukum mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadanya, bukan dari hawa nafsunya sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah, ayat-ayat Al-Quran yang diucapkan, yang dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, begitu pula hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Sunnah adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata, Allah menurunkan atasmu, kepadamu Al-Kitabah, Al-Kitab, Al-Quran, Wal-Hikmata, dan Al-Hikmah, yaitu Sunnah, hadith-hadith yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hadith-hadith yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang bentuknya bukan sabda tapi amalan. Intinya al-hikmah yang dimaksud di sini adalah as-sunnah, yaitu hadis, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis itu definisinya adalah ma uthira ruya 'anil nabi alaihi salatu wassalam, apa yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, min qawlin au fi'lin au takririn, yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam berupa sabda, ucapan, qawl au fi'lin atau perbuatan, au takrir atau persetujuan Nabi alaihi salatu wassalam terhadap sesuatu yang dikerjakan oleh sebagian sahabat. Ketika Nabi menyetujui, meskipun bukan Nabi yang melakukan dan bukan Nabi yang menyabdakan, ketika Nabi menyetujui, itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Karena jika itu batil, bertentangan dengan syariat, maka tentu akan diingkari. Ketika disetujui, berarti itu bagian dari syariat. Jadi ayat ini, in huwa illa wahyu yuha, menunjukkan bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadisnya, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata. Allah Subhanahu wa taala menurunkan atasmu, wahai Muhammad, Nabi alaihi salatu wassalam, al-kitab, Al-Qur'an, wal hikmah, dan al-hikmah yaitu sunnah. Oleh karena itu kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di sini dalam Taisirul Karim Ar-Rahman, pada tafsir ayat ini, la yattabi'u illa ma awha Allahu ilayhi minal huda wat taqwa. Tidaklah dia mengikuti kecuali apa yang Allah wahyukan kepadanya berupa petunjuk dan ketakwaan. Fi nafsihi wa fi ghairihi, pada dirinya dan pada orang lain. Wa dalla hadha ala anna as-sunnata wahyu min Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sunnah adalah wahyu dari Allah kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata. Allah menurunkan kepadamu al-kitab dan al-hikmah, itu sunnah. Dan surat An-Nisa. Wa annahu ma'sumun fima yukhbiru bihi 'anillahi ta'ala wa 'an syar'i. Dan bahwasanya dia Muhammad alaihi salatu wassalam, nabi, ma'sumun, terjaga dari kesalahan. Fima yukhbiru bihi 'anillahi ta'ala, apa yang diberitakannya dalam hal-hal yang diberitakannya dari Allah ta'ala, wa an syar'i, dan dari syariatnya, terjaga dari kesalahan. Li'anna kalamahu la yasdiru an hawa, karena ucapannya tidak bersumber dari hawa nafsu. Wa inna ma yasduru an wahyi yuha, hanyalah sesungguhnya semata itu bersumber dari wahyu yang diwahyukan. Jadi nabi maksum, terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dalam menyampaikan risalahnya, syariatnya. Yes. Seluruh nabi dan rasul maksum dalam hal menyampaikan wahyu syariat, itu jelas. Adapun dalam hal keterjerumusan dalam kesalahan, dalam dosa, ya, maka tidak. Para nabi dan rasul tidak maksum dalam perkara seperti itu. Oleh karena itu Allah mengatakan, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah oleh wahai Muhammad Nabi SAW, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Wastaghfir li dhanbik, dan beristighfarlah kamu, mohon ampunlah kamu untuk dosamu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inni la astaghfirullah fi kulli yawmin wa laylah, aktsara min 70 marrah. Sungguh saya beristighfar, mohon ampun atas dosaku, kesalahanku setiap hari lebih dari 70 kali. Pada lihat yang lain, ni atamarrah 100 kali beristighfar. Ya. Adapun dalam hal penyampaian syariat, risalah, maka terjaga dari kesalahan, maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagai pelengkap tafsir, ada bacakan juga dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, la yatakallamu bi syai'in sadirin 'anil hawa bi ayyi halin minal ahwal. Dia tidak berbicara sesuatu yang bersumber dari hawa nafsunya dalam keadaan apapun. Fama hakama bi syai'in min ajlil hawa, maka tidak pernah sama sekali beliau menghukumi sesuatu karena hawa nafsu. Walakinnahu yantiqu bima auha au bima uhiya ilaihi minal Qur'an. Akan tetapi beliau berbicara menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya berupa Al-Qur'an. Satu. Wa ma uhiya ilaihi minas sunnah, dan apa yang diwahyukan kepadanya berupa sunnah. Kita dengar ayatnya dalam surat An-Nisa, anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, hikmah as-sunnah. Yang ketiga, kata Ibn Uthaymin, wa majtahada bihi sallallahu alaihi wasallam ijtihadan yuridu bihil maslahah. Dan apa yang Nabi alaihi salatu wasallam berijtihad, hasil ijtihadnya dengan niat menginginkan maslahat. Menginginkan maslahat. Murni karena maslahat yang diinginkannya. Tidak pernah sama sekali meniatkan, menginginkan, bermaksud, ya, meniatkan mafsadah. Karena sudah kita dengar di atas ayat sebelumnya, ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi SAW adalah hadin, muhtadin, nasih lil ummah. Muhtadin, hadin, nasih lil ummah. Terbimbing, dapat petunjuk, memberi petunjuk dan menasihati umat. Jadi terkadang ada suatu masalah, ya, belum turun wahyu, tidak ada wahyu di situ dari Al-Quran dan As-Sunnah, Nabi berijtihad dengan maksud dan niat demi maslahat, untuk maslahat. Fanutkuhu alaihi salatu wassalam falafatu aksam. Maka ucapan Nabi SAW ada tiga jenis. Al-awwal, yang pertama, ayam tiqo bil Qur'an. Ya. Yaitu menyampaikan Al-Qur'an. Al-thani, membacakan Al-Qur'an. Al-thani, yang kedua, ayam tiqo bis sunnati al-muhati ilaihi allati aqarraha Allah Ta'ala ala lisanih. Menyampaikan sunnah, menyabdakan sunnah, hadis. Hadis yang diwahyukan kepadanya, yang Allah tetapkan melalui lisannya. Al-thalith, yang ketiga, ayyantiqa bijtihadin la yuridu bihi illal maslahah. Berbicara sesuatu sebagai hasil ijtihadnya, tidak ada yang diinginkan oleh Nabi SAW, tidak ada yang dimaksudkan, diniatkan kecuali maslahah. Tayyib. Amma nahnu kata Syekh Ibn Uthaymin, falamtiku an manuridu bihil maslaha wa namtiku anil hawa. Walaysa kullu insanin minna salimun, walaysa. Kullu insanin minna salimun minal hawa. Atau lain, walaysa kullu insani minna saliman anil minal hawa. Adapun kita, kita terkadang berbicara memaksudkan maslahat. Dan terkadang kita berbicara bersumber dari hawa nafsu. Bukan maslahat yang kita inginkan, tetapi mafsadat. Tidak ada seorang pun di antara kita yang selamat dari hawa nafsu. Yamilu ma'asawahibih, terkadang condong kepada kawannya, mendukungnya, ya, meskipun salah. Wayamilu ma'akoribih, terkadang condong kepada kerabatnya, meskipun salah. Wayamilu ma'alghina, condong kepada, wayamilu ma'alghani, terkadang condong kepada orang yang kaya, meskipun salah. Wayamilu ma'alfaqir, terkadang condong kepada al-faqir, yang miskin. Ini terkadang ada yang diinginkan dengannya maslahat, ada pula yang bersumber dari hawa nafsu. Itu keadaan kita. Adapun Nabi alaihi salatu wasalam la yumkinu ayyatakallam an hawa. Tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Wa idza kana la yumkinu ayyantiqanil hawa sara la yantiqu illa bihaq. Jika tidak mungkin berbicara sesuatu yang sumbernya hawa nafsu, maka tidak ada yang diucapkannya kecuali hak, kecuali kebenaran. Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.